Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan masih ayat ke-129. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah pada mereka rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah dan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Aziz, Maha Mulia dan Maha Al-Hakim yang penuhi dengan hikmah. Kemarin kita sudah ambil beberapa faedah. Sekarang kita masuk faedah yang keempat. Wa minha anna risalatan nabi sallallahu alaihi wasallam tatadamman dhikra ayatillah al-kauniyah wa syar'iyyah wa tatadamman ta'lim al-kitabi tilawatan wa ma'nan wa tatadamman aydan al-hikmah wa hiya ma'rifatu asrari syari'ah wa tatadamman tazkiyatal khalqi liqaulihi ta'ala yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ayat ini menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup yang pertama penyebutan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang bersifat kauniyah ataupun ayat-ayat yang bersifat syar'iyah. Ayat-ayat kauniyah seperti perintah-perintah Allah untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan, pergantian siang dan malam dan yang lainnya. Ayat-ayat syar'iyah yaitu yang Allah turunkan berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang pertama. Yang kedua, wa tatadamman ta'lim al-kitabi tilawatan wa ma'nan. Risalah Nabi itu mencakup juga mengajarkan Al-Qur'an, baik membacanya ataupun memahaminya secara makna. Juga mencakup apa? Yang ketiga, hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu rahasia-rahasia syariat. Ya. Yeah. Dan hikmah itu adalah perkara yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu itu tanpa hikmah. Semua yang Allah lakukan itu pasti di baliknya ada hikmah. Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan zakat, Allah memerintahkan, bahkan dalam penciptaannya pun juga Allah menciptakan matahari, bulan, bintang. Allah menciptakan lalat, nyamuk, bakteri. Semua ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Terkadang kita tahu, terkadang kita tidak tahu. Yang jelas tidak mungkin Allah berbuat tanpa hikmah. Sebab kalau Allah berbuat tanpa hikmah, artinya Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan itu tidak mungkin bagi Allah. Makanya Allah mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini batilan, sia-sia. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Iya. Semua ada hikmah-hikmahnya, ada manfaat-manfaatnya, ada tujuan-tujuannya. Watadhamman tazkiyatul khalq. Yang keempat, warisalah Nabi Muhammad SAW itu mengandung pensucian makhluk dari dosa. Karena Nabi SAW datang untuk mensucikan kita semua dari dosa. Karena syarat untuk masuk surga ya itu ya bersih dari dosa. Selama masih ada dosa tidak bisa masuk surga, kecuali kalau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, Al-Hikmah. Kebanyakan para ulama, Pak, menafsirkan Al-Hikmah itu As-Sunnah. Dan itu yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Bahkan beliau mengatakan semua kata hikmah dalam Al-Quran itu maknanya sunnah. Maknanya apa? Sunnah. Faedah yang kelima, wa minha anna ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuzakkil akhlaq wa yutahhiruha min kulli radhilah. Faedah ayat ini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat itu tujuannya untuk mensucikan akhlak dan membersihkannya dari sesuatu yang tidak baik. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dan ayat ini akhi ya umum, mensucikan akhlak kita, mensucikan ibadah kita, mensucikan akidah kita, mensucikan muamalah kita, mensucikan hati kita. Oleh karena itulah ya akhal Islam ya, manhaj dakwah itu tidak lepas dari dua. Yang pertama tasfiyah, pembersihan. Yang kedua tarbiyah, pembinaan. Tasfiyah itu artinya apa? Membersihkan. Ya, membersihkan ibadah dari bid'ah, membersihkan akidah dari penyimpangan, membersihkan pemikiran dari kotorannya, membersihkan hati dari dosa-dosa dan penyakitnya. Ya. Kemudian setelah itu apa? Tarbiyah, pembinaan di atas sesuatu yang bersih itu. Demikian pula para nabi, semuanya begitu. Yang mereka lakukan dalam dakwah para nabi itu adalah untuk membersihkan. Membersihkan akidah dari kesyirikan, membersihkan ibadah dari kebid'ahan, membersihkan akhlak dari akhlak yang tidak baik. Maka Allah mengatakan wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maka Nabi SAW datang untuk mensucikan akhlak-akhlak kita. Beliau bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini dibangkitkan, diutus oleh Allah, kata Rasulullah, ya untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, yang baik, yang bagus. Faedah selanjutnya, yuwa minha anna hadhi syari'ah kamilah. Wa syariat Islam ini sempurna. Litadhammuni risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadin ma'ani al-jalilah. Kenapa? Karena risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencakup hal-hal yang disebutkan tadi. ya, membacakan ayat-ayat Allah, demikian pula mensucikan, membacakan Al-Quran, maka ini menunjukkan, kata beliau, syariat Islam itu sempurna sekali, Pak. Dan memang sempurna, universal. Semua perkara yang berhubungan dengan kehidupan manusia, sekecil apapun, itu sudah dibahas oleh Islam. Sebagaimana ada orang kafir datang kepada Salman Al-Farisi. Apa kata orang kafir ini? Inna nabiyakum qad allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi kamu itu sudah mengajarkan segala sesuatu, sampai-sampai tata cara apa? Buang air. Bayangkan, tata cara buang air, cara cebok aja diajarin. Tidak mungkin, ya, yang lebih besar dari itu Rasulullah tidak ajarkan. Cara cebok aja diajarin. Cara makan saja, cara pakaian saja, sampai cara tidur, doa-doanya dan yang lainnya, itu semua sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkinkah yang lebih besar dari itu Rasulullah tidak ajarkan? Ya. Waminha faidah selanjutnya, kata beliau, itsbatul izzah wal hikmah lillah. Penetapan dua sifat bagi Allah, yaitu sifat izzah, ya, mulia, perkasa, dan sifat hikmah, ditunjukkan oleh dua nama Allah ini. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, maha aziz. Apa itu maha aziz? Itu yang punya sifat izzah. Izzah itu apa? Perkasa, mulia, ya, izzah, yang keras azabnya, izzah juga, yang memiliki kemuliaan, izzah juga, ya. Hakim, hakim artinya yang memiliki hikmah, hikmah. Ini sudah kita sebutkan tadi bahwa ini menunjukkan bahwa perbuatan Allah itu tidak mungkin lepas dari hikmah. Semua perbuatan Allah, semua yang Allah ciptakan, pasti di belakangnya ada hikmah-hikmah. Wa minha faedah selanjutnya, munasabatul izzah wal hikmah di ba'thir rasul wa hiya zahiratun jiddan. Apa hubungannya dua sifat tadi, sifat izzah dan sifat hikmah, dengan diutusnya rasul? Kata beliau, kesesuaiannya sangat tampak sekali. Apa itu? Kata beliau, di annamanya yaji'u bih rasul kullu hikmah wa fihi al-izzah. Karena semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, di baliknya ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Demikian pula kalau kita amalkan ajaran Rasulullah, akan menimbulkan izzah, kemuliaan. Allah berfirman, walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Milik Allah lah izzah, kemuliaan, juga untuk rasulnya dan untuk kaum mukminin. Ya. Lil mu'minina araban kanu au ajaman. Man kana mu'minan billahi azza wa jal qa'iman bi amrillah fa inna lahu al-izzah. Berarti ini untuk seluruh kaum mukminin, baik orang Arab maupun bukan Arab, siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kepada mereka izzah, kemuliaan. Makanya umat Islam ini, Pak, kalau mereka benar-benar melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, Allah berikan izzah. Tapi kalau umat Islam meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, Allah berikan kehinaan. Rasulullah sabda, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rahu Abu Dawud. Apabila kalian berjual beli dengan cara riba, kata Rasulullah, kalian mengikuti ekor sapi, kalian lebih ridho dengan tanaman dan kalian meninggalkan berjihad memperjuangkan Islam ini, Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian dan Allah tidak akan mencabut kehinaan sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya enggak aneh Pak, di zaman sekarang banyak umat Islam yang sudah meninggalkan agamanya, tidak peduli dengan agamanya, tidak peduli dengan Al-Quran, tidak peduli dengan hadis, tidak perlu peduli dengan syariah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kehinaan. Di negeri kita umat Islam mayoritas tapi enggak punya kekuatan, enggak punya kemampuan apa-apa. Kenapa? Ya itulah, ya Islam KTP tapi sholat enggak, Islam KTP tapi sama syariat malah enggak suka. Ya, bahkan menganggap orang yang berusaha berpegang kepada syariat Allah dianggapnya apa? Radikal. Susah ya akal Islam. Maka tidak aneh kalau umat Islam dihinakan di saat umat Islam tidak mau apa? Berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah janji Allah bahwa orang yang beriman dan beramal soleh pasti diberikan oleh Allah izzah. Itu sudah janji Allah. Allah berfirman juga dalam surat Hud ayat 55. Dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah berjanji. Berjanji buat siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Allah berikan kekhilafahan kepada mereka sebagaimana diberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di muka bumi ini dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman untuk mereka. Kapan? Ketika mereka hanya beribadah kepadaku saja dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga. Berarti Pak, yang namanya khilafah itu janji Allah bukan? Janji Allah buat siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya apa? Mentauhidkan Allah, menjauhkan apa? Kesyirikan. Sebetulnya kita tinggal realisasikan syaratnya aja Allah kasih insyaallah. Iya, makanya khilafah itu bukan tujuan dakwah, Pak. Kita meyakini khilafah itu murni pemberian dari Allah. Tapi Allah akan berikan kalau memenuhi syarat. Syaratnya apa? Beriman, beramal soleh, mentauhidkan dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Kalau syaratnya dipenuhi, Allah berikan. Tapi kalau syaratnya tidak dipenuhi, Allah tidak akan berikan. Ikhwatul Islam, azani Allah. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah berfirman ayat 130. Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan siapakah yang membenci millah Ibrahim kecuali orang yang kurang akalnya? Iya. Atau kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Safah itu Pak, artinya kurang akal. Juga mempunyai mana bodoh. Iya. Cuma bedanya kalau bodoh, jahal bodoh itu terkadang karena ketidaktahuan. Kalau safah itu karena kekurangan akal, enggak menggunakan akalnya. Padahal dia punya akal, walaupun IQ-nya cerdas, IQ-nya masya Allah, tapi enggak digunakan akal pikirannya, Pak, untuk berpikir secara apa? Ya, tajam. Nah, ini namanya safah. Maka Allah mengatakan, dan siapakah yang membenci millah Nabi Ibrahim kecuali orang yang safah, orang yang bodoh, orang yang kurang akal, dan membodohi dirinya sendiri. Masya Allah. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya Ibrahim itu di akhirat nanti ia termasuk orang-orang yang saleh. Iya. Dari faedah ini, akhi, kita ambil faedah dari ayat ini, kata beliau. Min fawaidil ayah anna rusyda fittiba'i millati Ibrahim. Bahwa rusyd itu artinya kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal itu disebut rasyid kalau akarnya sempurna, Pak. Iya. Kesempurnaan akal itu dengan cara mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan memang, Pak, orang yang senantiasa mengikuti risalah Nabi Muhammad, risalah Nabi Ibrahim, memahami Al-Quran, memahami hadis, insyaallah akalnya lebih sempurna, Pak. Dia akan dibimbing oleh wahyu, akalnya semakin bercahaya. Orang yang senantiasa mengikuti titah-titah Allah Subhanahu wa taala itu, ya, akalnya lebih lurus, Pak, daripada orang yang tidak mengikuti titah-titah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang yang tidak mau mengikuti titah-titah Nabi, akalnya itu kalah oleh syahwat dan nafsunya. Sehingga kalau ia cinta, cintanya bukan karena akalnya, tapi karena apa? Syahwat saja. Akalnya kalah sudah. Tapi ketika hatinya dipenuhi dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti milah Nabi Ibrahim yang merupakan tauhid dan menjauhkan kesyirikan, maka di saat itu insyaallah Allah berikan kepada dia kesempurnaan akal. Iya. Wa minha anna mukhalafata hadhil milah safah. Mahma kana al-insan hakiman fi qawli, fa innahu yu'tabar safihan idza lam yaltazim bi syari'atillah. Ayat ini juga menunjukkan menyelisihi millah Nabi Ibrahim, dan millah Nabi Ibrahim itulah millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menyelisihi millah Nabi Ibrahim dan millah Nabi Muhammad, sungguh orang ini safah. Apa itu safah, Pak? Tadi kurang akal. Kurang akalnya. Kalau ada orang bilang begini, ya, ngapain sih pakai jilbab, merepotkan aja. Kenapa kita katakan? Ya, karena Anda tidak pernah berusaha untuk memikirkan apa hikmah-hikmah di balik apa? Jilbab dan kerudung. Maslahatnya jauh lebih besar sekali. Kenapa sih, kalau ada orang bilang, kenapa sih Allah haramkan riba? Kok Islam ini kok berat sekali ya? Riba aja haram, musik aja haram. Kita katakan, iya, karena kamu tidak menggunakan akal pikiranmu untuk memahami itu. Coba kamu akal, ya, telusuri, kenapa Allah haramkan itu? Anda akan dapati di balik itu ada mudarat-mudarat yang besar dalam kehidupan. Walaupun ada manfaatnya, tapi manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan apa? Mudaratnya. Iya. Setidaknya hati kita jadi lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang cerdas, orang yang menggunakan akal pikirannya, Pak, untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami milah Nabi Ibrahim, insyaallah dia yakin bahwasanya kebenaran itu ada pada milah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kebenaran itu ada pada milah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau akal yang enggak pernah dipakai, yang dipakai cuman perut sama kemaluan, susah. Iya. Kalau ngomongnya hanya sebatas dengan perasaan, bukan dengan akal yang tajam ketika memahami, susah. Iya. Faedah selanjutnya, wa minha fadilatu Ibrahim haitsu istafahu Allah wa ikhtarahu 'alal 'alamin. Di antaranya ayat ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah dan diberikan berbagai macam kelebihan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam abul anbiya, bapaknya para nabi. Allah berfirman, wa laqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim dalam kehidupan dunia ini. Ya. Aminha. Anna salaha wasfun lil anbiya wa man dunahum. Faedah ayat ini juga bahwa kesolehan itu sifat untuk para nabi maupun bukan nabi. Jadi sifat soleh ini untuk umum, Pak. Nabi disifati dengan soleh, pengikut para nabi juga disebut apa? Soleh, orang-orang soleh. Ya. Wa minha annal mukhalifina lirrusul sufaha. Di antaranya juga faedah selanjutnya kata beliau, bahwa orang-orang yang sengaja menyelisih rasul itu bodoh, kurang akal. Ya, orang-orang yang menyelisihi rasul itu bodoh, Pak. Makanya dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum, yang harus kita yakini, Pak, bahwa di balik perintah-perintah Allah itu ada maslahat-maslahat yang sangat besar. Di balik larangan-larangan Allah itu ada mudarat-mudarat yang berat. Walaupun mungkin kita belum mengetahuinya. Kadang ya, ada syariat-syariat yang kita belum mengerti apa sih hikmah sih di belakang-belakang itu. Tapi setelah itu baru kita tahu hikmah-hikmah yang besar ya di balik itu semuanya. Sebagaimana pernah saya ceritakan ya, ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah, di mana isi perdamaian Hudaybiyah itu seakan-akan merugikan kaum muslimin. Isinya apa? Bahwa tawanan kaum musyrikin yang ditawan oleh kaum muslimin wajib dikembalikan kepada kaum musyrikin. Adapun orang Islam yang ditawan oleh orang musyrikin tidak boleh dikembalikan kepada orang Islam. Ini poin ini yang bikin geram para sahabat. Para sahabat enggak ada yang setuju dengan poin ini, Pak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk menandatangani, menyetujui. Sampai Umar merasa heran. Sampai Umar berkata kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, bukankah kita di atas kebenaran?" "Iya." "Bukankah orang-orang musyrikin itu di atas kebatilan?" "Benar," kata Abu Hurairah. "Lalu kenapa kita berikan kehinaan ini kepada mereka?" Apa kata Abu Bakar, "Hai Umar, sesungguhnya beliau itu hanyalah mengikuti perintah Allah saja." Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat pada waktu itu untuk segera tahallul, udah tahallul aja, kita umroh tahun depan sesuai dengan perjanjian, gak ada sahabat yang mau taat, Pak. Kenapa? Karena tidak setuju dengan poin itu. Ya. Yang kemudian Rasulullah SAW mengeluh kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah berkata, "Cobalah engkau keluar sendiri. Engkau sendiri yang mencukur dan menyembelih kambingmu." Maka Rasulullah pun melaksanakan apa yang dititahkan oleh Ummu Salamah. Melihat itu para sahabat paham bahwa perintah Rasul itu sifatnya apa? Wajib. Akhirnya mereka mencukur temannya, hampir-hampir membunuh temannya saking kalapnya pikiran mereka. Kenapa? Saking kesal dengan isi perjanjian tersebut. Akhirnya pulanglah kaum muslimin ke kota Madinah. Tapi ternyata apa yang terjadi, Pak? Ternyata di balik itu ada hikmah yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas mendakwahi kabilah-kabilah, bebas mendakwahi para raja. Rasulullah mengirimkan utusan-utusan, dai-dai dan yang lainnya tidak diganggu oleh orang musyrikin Quraisy, sehingga Islam tersebar ke seluruh pelosok-pelosok Arab. Masya Allah. Melihat itu Umar berkata apa? Ayuhan nas, ittahimur ra'ya fid din. Wahai manusia, tuduh akal kalian dalam agama ini. Demi Allah, kata Umar, dahulu kami enggak setuju dengan isi perjanjian Hudaibiyah. Ternyata itu kemenangan. Masya Allah. Kadang ketika kita melihat syariat Islam ini kok kayak berat, kenapa sih ini diharamkan gitu kan? Apa sih ruginya, apa sih ini? Tapi masalahnya apa? Akal kita ini lemah. Sedangkan syariat ini datang dari pencipta akal yang ilmunya tak terbatas, sangat sempurna sekali. Kewajiban kita imani saja bahwa apa yang Allah perintahkan pasti maslahat, dan apa yang Allah larang pasti apa? Mudarat, walaupun kita belum memahaminya. Imani saja, yakin saja, Pak. Iya. Yeah. Nah, ini akal Islam. Faedah ayat selanjutnya, ayat 131. Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu li rabbil alamin. Idz qala lahu rabbuh. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah. Ya, Islam itu artinya apa sih, Pak? Islam itu artinya al-istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri secara total kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Islam. Iya. Maka ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah. Dan ini tujuan agama Islam, Pak. Apa sih tujuannya Islam? Kenapa disebut Islam? Tujuannya supaya kita sebagai makhluk mengaku diri kita sebagai makhluk. Tujuannya supaya kita sebagai makhluk tunduk kepada pencipta makhluk. Tujuannya supaya kita mengislamkan diri kita kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala-galanya kepada Allah, sehingga kita tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, sehingga pada waktu itu ibadah kita benar-benar murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah hakikat Islam. Jadi Islam itu hakikatnya adalah tujuannya supaya kita tunduk dan patuh yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Maka qala, maka Nabi Ibrahim berkata, aslamtu lillah, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada siapa? Rabbul alamin. Artinya Islam kita, penyerahan diri kita secara total hanya untuk Allah saja. Bukan buat atasan kita, bukan buat bos kita, bukan buat komandan kita, bukan. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kata beliau, kata Syekh Utsaimin, yatadhamman tauhid ar-rububiyyah wal asma'i was sifat. Ya, firman Allah, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Rabbul alamin, mencakup tauhid rububiyyah, tauhid asma dan sifat. Ya. Karena Rabb itu artinya apa, Pak? Pemilik, pengatur. Al-alamin artinya semesta alam. Langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik nenek moyang kita, bukan. Langit dan bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita Islamnya kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada nenek moyang. Bukan. Nenek moyang itu manusia yang wajib patuh kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cuman kenyataannya Pak, banyak orang yang Islamnya kepada nenek moyang. Dia lebih senang diatur oleh nenek moyang daripada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari ayat ini kita ambil faedah ya akhi. Fadilatu Ibrahim, ayat ini juga menunjukkan akan keutamaan Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim tidak sombong kepada Allah. Ketika disuruh untuk Islam, Nabi Ibrahim segera berkata, "Aslamtu li Rabbil Alamin." Aku Islam kepada Rabbul Alamin. Maka ya akhi, kewajiban kita untuk jangan sombong kepada Allah. Iya. Maka kalau ada orang yang sombong kepada Allah, itu hakikatnya enggak tahu diri. Ada orang yang sombong kepada Allah, maksudnya gimana, Pak? Ketika datang kebenaran dari Allah ditolak. Ada orang yang sombong kepada Allah, maksudnya apa, Pak? Dia tidak mau menjalankan perintah-perintah dan syariat Allah dan lebih ridho dengan apa? Aturan-aturan adat istiadat dan nenek moyang. Orang yang sombong kepada Allah itu, Pak, sombong dia terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Menganggap syariat Allah itu alternatif saja. Itu orang-orang yang sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sombong kepada Allah, lihat seperti iblis. Orang-orang yang sombong kepada Allah, contohnya siapa lagi? Fir'aun. Orang yang sombong kepada Allah, contohnya lagi siapa? Namrud. Orang yang sombong kepada Allah, contohnya lagi apa? Kaum Ad dan kaum Tsamud. Nasibnya gimana? Jangan tanya. Iya. Maka kalau ada orang yang sombong kepada Allah, hakikatnya ini orang yang pertama tidak tahu diri. Kalau Anda berkata, "Udahlah, kita enggak butuh syariat Allah. Ya udah ente jangan tinggal di bumi Allah deh. Jangan tinggal dari ini, jangan makan dari nikmat-nikmat Allah." Kan aneh. Ya, setiap hari kamu membutuhkan karunia Allah, tapi kamu kok sombong sama Allah? Kan lucu. Setiap hari menghirup oksigen, makan dari mana sih? Apa yang menyediakan itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kamu sombong sama Allah. Enggak tahu diri itu namanya, Pak. Ya. Ikhwata Islam azani Allah ya. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, al-isyarah itsbatu rububiyah ta'ala, yaitu penetapan akan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, al-amah li kulli ahad, yang bersifat umum kepada semuanya. Itu ditunjukkan oleh firman Allah, Rabbul Alamin. Rabb yang mempunyai makna pemilik. Rabb yang mempunyai makna pengatur, pemberi rezeki, itu Rabb namanya, Pak. Iya. Maka itu rububiyah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengakui dan ridho bahwa Allah sebagai Rabb kita, konsekuensinya kita harus tunduk kepadanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabbku dan aku ridho Islam sebagai agama dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai rasulku, maka ia berhak masuk surga. Tuh lihat ya. Masalahnya ketika kita meyakini Saya ridho Allah sebagai Rabb. Konsekuensinya apa dong? Konsekuensinya, karena Allah pemilik kita, berarti kita harus ridho dengan aturan Allah. Berarti kita harus ridho dengan ketentuan dari Allah. Iya. Kalau kita yakin Allah sebagai Rabb saya, dan aku ridho Allah sebagai Rabb saya, sebagai Tuhan saya. Emang yang namanya Tuhan gak punya peraturan ya? Hah? Tuhan itu punya peraturan apa enggak, Pak? Pasti punya. Bukankah Allah itu raja? Raja bukan, Pak? Raja. Yang namanya raja punya peraturan enggak? Kalau ada raja punya tidak punya peraturan, bukan raja namanya, Pak. Ya. Antum dipilih sebagai raja, tapi antum enggak boleh punya peraturan. Dan tidak perlu ditaati. Percuma ngapain jadi raja? Ya enggak? Iya. Antum punya peraturan, tapi peraturan antum dilecehkan dan antum enggak bisa ngasih sanksi. Percuma jadi raja kalau seperti itu. Yang namanya raja punya aturan, punya kekuatan, dan punya sanksi. Maka Allah raja, diantara nama Allah apa? Malik. Malik itu artinya apa? Raja. Karena Allah raja, Allah punya aturan dalam kerajaannya, Pak. Langit dan bumi ini kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Iya. Yeah. Maka kita harus lebih ridho dong dengan apa? Aturan raja semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi kita ketika mengatakan aku ridho Allah sebagai apa? Rabbku. Iya. Aku ridho. Oke. Kalau anda ridho Allah sebagai Rabb kamu, anda harusnya ridho dengan aturan-aturan Allah. Tapi kenyataan banyak manusia tidak ridho dengan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Fa'allahul musta'an wa'alaih tiklan. Ikhwata Islam azani Allah wa'ayakum. Kita lanjutkan faedah selanjutnya. Kata beliau, wa minha al-isyarah ila annal khalqa min ayatillah. Isyarat bahwa seluruh makhluk ini termasuk ayat-ayat Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu termasuk ayat-ayat Allah, Pak, yang bersifat kauniyah. Ya, langit, bumi, gunung, matahari, bulan, bintang, bahkan manusia, binatang, tumbuhan, semuanya termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul mempelajari tentang tubuh manusia, bagaimana anatomi tubuhnya, bagaimana yang penciptaan manusia yang luar biasa, Masya Allah. Sampai detik ini, penelitian tentang manusia itu tak pernah ada habis-habisnya, Pak. Iya. Yeah. Makanya Allah mengatakan apa? Wa fi anfusikum afalatu basirun. Dan pada diri kalian sendiri, apa kalian tidak melihat ayat-ayat Allah itu ada pada diri kalian? Coba aja, Pak. Sampai sekarang, para dokter-dokter spesialis-spesialis mata selalu menemukan penemuan baru lagi. Belum lagi spesialis jantung, paru-paru. Terus mereka mengadakan riset. Ternyata ada lagi yang baru. Masya Allah. Ya, dari mata itu akhirnya orang bikin kamera mengikuti cara kerja apa? Mata. Tapi tetap aja nggak bisa mengalahkan apa? Mata sampai detik ini, Pak. Ayat Allah. Belum lagi telinga, belum lagi kulit, belum lagi rambut, belum lagi, Masya Allah. Maka kalau kita memperhatikan itu semua dengan seksama dan kita pikirkan dengan akal kita, akan terlihatlah kekuasaan penciptanya yang luar biasa, dahsyat sekali, Pak. Akan yakinlah bahwa pencipta alam semesta itu tunggal, esa. tidak banyak. Itu kalau menggunakan akal pikiran. Adapun kalau tidak menggunakan akal, yang digunakan cuma apa? Udel, dengkul, perasaan, ya udah susah ya untuk memahami itu semuanya. Wa minha faedah selanjutnya, kata beliau, al-munasabatu baina qawlihi ta'ala aslamtu wa rabb. Apa kesesuaiannya ucapan aslamtu, aku Islam, dengan rabb? Karena kan dalam ayat itu sebutkan apa? Aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Rabbul alamin. Apa kesesuaiannya antara Islam dengan kata rabb? Kata beliau, fa innar rabb huwa alladhi yastahiqqu an yuslam lah. Karena rabb itu mempunyai makna apa? Pemilik, pencipta, pengatur, rabb. Maka kalau begitu, Allah yang satu-satunya zat yang berhak kita serahkan diri kita kepada Dia. Adapun kalau kita serahkan kepada makhluk, makhluk tidak memiliki alam semesta. Makhluk tidak memiliki manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanya siapa? Allah. Makhluk tidak bisa menolak penyakit kalau Allah menginginkan seseorang terkena apa? Penyakit. Sehebat apapun makhluk, kalau Allah menginginkan seseorang kena penyakit, kena sudah. Maka kalau makhluk yang sifatnya lemah, tidak punya kemampuan apa-apa, bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak bisa menolak mudarat, bagaimana kita akan serahkan diri kita kepada seperti itu yang lemah? Jadi kewajiban kita, kita serahkan kepada siapa? Kepada yang maha kuat, pemilik segala sesuatu, raja di raja, yang memiliki izzah, kesempurnaan dan kemuliaan. Maka kalau kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita sudah merealisasikan ubudiyah hanya kepada Allah. Iya. Walihada angkara Allah subhanahu wa ta'ala ibadat al-asnam. Oleh karena itulah Allah mengingkari peribadahan kepada berhala. Wa bayyana illata dzalik bi annahum la yakhluqun. Dan Allah menyebutkan bahwa berhala-berhala yang disembah itu tidak bisa menciptakan, tidak memiliki apa-apa. Ya. Allah berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan orang-orang yang menyeru selain Allah tidak bisa menciptakan sesuatu sedikit pun juga, justru mereka yang diciptakan. Mereka mati tidak hidup. Masya Allah. Maka berhala-berhala yang disembah selain Allah itu makhluk Pak, yang lemah, yang tidak bisa menolak mudarat dari dirinya sendiri, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri kecuali dengan izin penciptanya. Bagaimana akan disembah? Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.